Man allamal Qur'an, khalaqal insan allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Semoga jamaah yang hadir pada hari ini semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan tadabbur surah Nuh yang kita mulai dari awal kembali ini, mudah-mudahan juga memberikan tambahan keimanan dan ketakwaan serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari kisah Al-Qur'an sebetulnya memberikan banyak sekali manfaat, bukan hanya dari sisi sejarah biologis atau anatomis manusia, tetapi juga terkait dengan sejarah perjalanan ideologis manusia. Dan ini menjadi jejak-jejak yang penting bagi orang yang senantiasa ingin menapaki kehidupan para nabi dan rasul dalam hidupnya. Baik, kita akan mulai kembali dari ayat 1 di surah Nuh alaihissalam. Tapi seperti yang saya janjikan, pada kesempatan ini kita akan memulai detail-detail lewat kisah Nabi Nuh itu sendiri. Seperti saya sampaikan barusan, bahwa kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan jejak-jejak penting bagi manusia ingin menemukan sejarah-sejarah yang tidak terdistorsi, baik secara ideologis maupun secara historis. Misalnya begini, saya habis subuh tadi cerita sama anak-anak saya, karena lagi kurang sehat. Ini kalau tiba-tiba nanti ada error di tengah jalan, ya break sebentar. Jadi mestinya baca Quran, kemudian memberikan kisah. Cuma memang untuk anak sekarang, dalam memotivasi mereka untuk kembali ke agama, karena salah satunya sudah kuliah di dan sudah jadi sarjana kedokteran, jadi saya harus memberikan juga asupan yang sesuai dengan bidangnya. Jadi anak-anak kita ini kalau ingin mencontoh kehidupan para nabi dan rasul secara kontekstual, ya mesti tahu juga tekstualnya. Nah, kita ini orang tua mesti juga pandai bertutur, bercerita. Ya, dan hari ini saya kasih contoh, nanti kita mesti baca teks juga kalau memang nanti pengetahuannya terbatas. Saya bilang sama anak saya, mana mungkin kamu bisa mencontoh nabi dengan baik walau kamu baca Quran, walau kamu baca hadis. Susah nyontohnya kalau kamu tidak mempelajari sirah nabawiyah. Nih ibu-ibu, nih bapak-bapak, kalau saya kasih satu hadis, pasti persepsinya berbeda-beda. Ya, misalnya video saya tahun 2012, didengarkan separuh cuplikannya pada hari ini, yang tidak tahu gimana ceritanya tahun 2012 itu. Mungkin yang dengarnya sekarang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang senang, ada yang ngamuk-ngamuk gitu. Begitu juga memahami hadis. Makanya ini kadang-kadang suka berantem atas nama hadis. Ya, yang satu tuh begitu berpegang kepada sunnah, tapi ternyata dia tidak memahami konteks sunnah itu. Maka di grup sering berantem. Yang satu memahami hadis lewat kacamata semata-mata taat, tapi lupa konteks. Yang satu lagi memang masih jahiliyah, dikasih hadis yang ngamuk-ngamuk gitu. Ributlah antara salafi non salafi di grup. Ya, terutama di grup akal tuh. Silaturahimnya. Ini perdebatan dua orang buta sebetulnya. Baik. Ada komentar saya seputar politik dan demokrasi tahun 2012. Itu kalau di bawah zaman sekarang pasti Bachtiar Nasir pro khilafah itu, yang akan mendirikan khilafah Islamnya di Indonesia. Itu beredar lagi. Dan ini kadang-kadang yang mengangkat video saya atau cerita saya pada masa itu, ya sesuai kepentingan masing-masing. Nah, begitu juga kelompok-kelompok Islam ini dan imbuhan-imbuhan supaya mendapatkan cerita yang benar. Nah, ada yang menarik. Cuma sebelum masuk ke sirah nabawiyah, saya kadang-kadang harus memuaskan logikanya dulu. Misalnya begini, anak kita nih malas nih disuruh baca hadis, malas disuruh menghafal Quran, begitu kan? Ya, ya sebetulnya salah orang tuanya juga sih. Emang sejak kecil dijejelinnya sekolah kan, bukan Quran. Jadi bukan salah anaknya kalau anak salah, kalau anak malas menghafal Al-Quran. Memang yang menyesatkan adalah orang tuanya dari TK. Jadi saya punya kader, sebelum anaknya masuk TK sudah hafal juz amma, pas masuk TK hancur semua hafalannya. Anda dititipin sama tetangga. Tetangganya takut hilang, ditaruh dekat toilet. Nah, pas Belandanya pulang enggak bisa sepeda lagi, yang ada plung gitu. Plung gitu. Kok begini suara bio gue? Karena ditaruh di toilet gitu. Ya, baik. Anak-anak ini penyerap yang baik. Kembali, jadi saya harus, dan kita harus meyakinkan logika anak kita dulu. Saya bercanda sama dia. Dulu ada film namanya Tarzan Kotah. Ya, film siapa tuh dulu tuh? Benyamin. Jadi Tarzan kota ini kalau dibawa ke kota dia gak mau makan ikan. Kenapa? Temen. Dikasih ayam goreng? Gak mau karena temen. Udahlah kalau gitu makan telur aja deh. Gak mau karena ini telur temen. Kan gitu. Ini gaya hidup Tarzan ketika dibawa ke kota. Karena Tarzan besar dengan lingkungannya. Dalam film kan biasanya Tarzan dipelihara sama siapa? Monyet lah ya, orang hutan lah ya, gitu. Sehingga gaya hidup si Tarzan kayak orang hutan, sama. Anak kita kayak Tarzan kota, cuma hidupnya di kampus, sama monyet-monyet kampus. Saya gituin sama anak saya. Ada kampus Indonesia, ada kampus Amerika, ada kampus Eropa. Disinilah bahayanya hidup kalau tidak ada wahyu. Sehingga salah memahami sunnatullah. Yang disebut science, ya, yang disebut dengan ilmu pengetahuan, itu sebetulnya yang satu Tarzan kota, yang satu lagi Tarzan hutan. Dua-duanya hanya mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang namanya logika orang kota, walaupun jurusannya lingkungan hidup, kadang ilmunya itu enggak lebih hebat dibanding Tarzan di kampung, di hutan, betul enggak? Iya. Kita kuliah jurusannya lingkungan hidup, tapi ya merusak lingkungan. Tarzan jauh lebih ramah lingkungan gaya hidupnya, betul nggak? Jadi pinteran siapa jurusan lingkungan hidup sama Tarsan? Itu masalah lingkungan. Nah, kalau kamu tidak belajar hadis Nabi, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau tadabur, hidup kamu kayak Tarsan kota atas nama pendidikan. Hidupnya menerka-nerka. Padahal semua peristiwa ini adalah sunnatullah, hanya bisa dipandang dengan benar, disikapi dengan benar, diambil manfaatnya dengan benar. Kalau sunnatullah yang bernama saya nyalain lagi lampu, sekarang bisa ngeliat gak? Bisa. Nah begitulah mata hatimu kalau gak ada Al-Quran sebagai cahaya. Begitulah jalan hidup kita kalau gak ada hadis sebagai cahaya. Belajar sirah nabawiyah, termasuk kisah-kisah para nabi dan rasul. Sampai di sini. Oh, jadi kita perlu ya. Iya. Kalau enggak, bahaya kehidupan kita. Nah, itulah yang ingin saya mukaddimahi sebelum kita masuk kepada kisah Nuh alaihi salam. Ya. Kenapa hukum ilah yang saya buka? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan. Jadi Allah mengutus Nuh dimulai dengan perintah. Perintah Allah kepada Nuh membawa risalah, perintah. Berikanlah kepada kaummu peringatan. Jadi beda dengan nabi-nabi yang lain, Nuh ini diutus pertama kali adalah memberikan peringatan. Sebetulnya peran nabi kan biasanya basyiran wa nadhiran. Kontennya itu berisi berita gembira dan peringatan. Sehingga para nabi adalah mubasyiran wa nadhiran. Para nabi itu membawa berita gembira dan memberikan peringatan. Jadi dakwah itu harus seperti itu. Kadang kita mubasyir, kadang juga nazir. Jangan nazir terus, nanti ketakutan orang di sekeliling kita. Tapi khusus Nuh alaihissalam, di awalnya diperintahkan menjadi nazir. Berilah peringatan. Peringatan ini diberikan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Jadi peringatan itu ya preventif. Harus diberikan peringatan. Tidak adil kita menghukum anak kita sebelum memberikan peringatan. Harus dijelaskan dulu aturan mainnya, SOP-nya, dijelaskan dulu, disosiasikan lagi, disosialisasikan lagi sistemnya, aturan mainnya. Nanti kemudian ketika ada yang melanggar, ya diperingatkan. Peringatan juga bisa beberapa kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian. Ibu-ibu gak adil terima pembantu langsung disalah-salahin. Gak begini, gak begitu. Harusnya kan ditraining dulu. Dikasih aturan main di dalam rumah. Ya, kemudian harus berulang-ulang. Kalau salah diberikan peringatan. Jangan gara-gara mecahin gelas satu langsung pecat. Gitu. Tidak adil itu namanya. Nah, dalam kasus Nuh alaihissalam, min qabli ayatiyahum adabun alim, sebelum datang kepada mereka siksaan yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Nuh memposisikan dirinya sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pemberi peringatan. Ini memang berat loh. Ya, berat. Gampang mana jualan properti di tempat yang nyaman dengan jualan insurance yang mengancam kematian? Jualannya susahan mana? Hah? Jadi agen asuransi berat enggak? Karena ngancem-ngancem nanti kalau mati gini, kalau kecelakaan begini, kalau tabrakan begini gitu. Mesti persiapkan ini dan itu. Kalau jualan properti yang deket tol 5 menit dari Jakarta jam 3 malam kali ya gitu. Bebas banjir gampang enggak ngejualnya? Ya. Agak gampang lah karena enggak nakut-nakutin kan. Kalau jualan asuransi nakut-nakutin gitu. Nah, Nuh alaihissalam tugas pertamanya itu sebagai pemberi peringatan. Karenanya dakwah amar ma'ruf itu lebih ringan, lebih kecil resikonya ketimbang dakwah nahi mungkar. Ya, enak kalau ngajurin jamaah, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Enak gak ibu-ibu diajak nyanyi? Enak. Siap dipoligami, jangan sakit hati, marah. Ya. Jadi berdakwah poligami itu lebih berat. Iya enggak? Karena dimusuhin sama ibu-ibu. Itu pilihan-pilihan. Jadi saya ingin gambarkan, jadi Nabi Nuh berat enggak? Berat. Awalnya memberikan peringatan. Itu baru poligami, masih perintah lo, belum larangan itu. Larangan riba berat sekali. Kita berhadapan dengan sebuah sistem hidup. Larangan menjauhi riba berat sekali. Sampai hari ini belum boleh bank-bank syariah mengalahkan induknya. yang konven, yang ribawi, enggak akan dikasih kesempatan dengan berbagai macam dalil. Iya apa iya? Iya. Enggak akan deh unit usaha, UUS, bank syariah, unit usaha syariah di bawah BNI misalnya boleh lebih besar daripada induknya. SDM-nya pun dikasih, SDM-nya pun dikasih yang lapis-lapis, ketiga lapis, keempat. Kalaupun ada lapis satu harus tunduk sama yang di atas. Ya, saya sorry ya untuk menyebut nama. Ya sebut semuanya lah ya, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank apa lagi? Bank Samiun, Bank Jupri, Bank Jafar, seterusnya. Karena memang dakwah nahi mungkar ini, memberi peringatan ini berat resikonya. Tapi kalau itu gak ditegakkan, tidak akan jaya umat ini. Baik. Nuh berkata, hai kaumku, aku sesungguhnya adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Pemberi peringatan sekaligus menjelaskan. Nuh ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fasihul lisan. Diberi kemampuan untuk mampu menjelaskan dengan artikulasi yang bagus. Nuh alaihi salam juga diberikan kefasihan dalam menjelaskan al-bayan. Dia diberikan kekuatan untuk bisa memuaskan kaumnya untuk menjelaskan itu. Semua yang dibawakan oleh Tuhannya. Nuh alaihissalam bahkan digambarkan diberikan kemampuan logika yang baik sehingga mampu mempengaruhi kaumnya. Semua bekal-bekal teknis ya terkait dengan skill-skill penting dalam berdakwah pokoknya sudah Allah berikan. Good looking, senyum, sampai kepada mental-mental yang dibutuhkan untuk sukses dalam berdakwah. Sabar, jangka panjang, membalas dengan kebaikan. Perangkat-perangkat itu sudah diberikan Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Termasuk juga bagaimana menjadi pemberi peringatan yang bisa memberikan dampak positif. Sudah Allah berikan. Misalnya, memberikan peringatan tuh bisa dengan cara doa dulu, dengan lewat cerita-cerita yang gak sengaja membentuk karakter, dengan ya sembunyi-sembunyi, dengan memberikan iming-iming, bukan iming-iming kosong ya, bahkan lailan wa naharon, semua waktu-waktu terbaik. Setiap momentum-momentum terbaik Nuh gunakan untuk berdakwah ini semua. Tapi hasilnya bagaimana dakwah Nuh? Dari kacamata kita, sukses atau gagal? Hah? Bahkan sama anaknya sendiri gagal kan? Nah, sampai di sini hikmah yang harus kita ambil adalah Nuh berkata, tugasku hanya sebagai pemberi peringatan. Peringatan yang kuberikan kepadamu pun disertai dengan penjelasan. That's all. Bukan wilayah Nuh memberikan hidayah. Bukan tugas Nuh alaihissalam membuat manusia bisa taat. Bukan. Tablighur risalah. Sebagai naziran, sebagai pemberi peringatan. Bahwa dia bakal menerima atau tidak itu urusan Allah, domainnya Allah Subhanahu wa taala. Sukses enggak Nabi Nuh mendakwahi istrinya? Hah? Tidak. Nabi Lut sukses enggak didakwahi oleh mendakwahi istrinya? Dari kacamata kita tidak. Pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya Nuh alaihissalam adalah kalau keluar rumah, dia bilang laki gue itu ya, sok moralis padahal dia orang gila. Suami gue itu ya, sok pendakwa padahal itu tukang sihir. Itu pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya lu. Kalau perempuan sekarang, lu tahu gak suami gue pelitnya? Punya gak bapak istri kayak gitu? Oh, di sini sih gak ada. Lu tahu gak suami paling nyebelin sedunia tuh? Laki gue. Ya di sini gak ada kan? Di sini suaminya bagus-bagus semua. Sehingga istrinya pun setia dan tidak berkhianat pada suaminya. Pengkhianatan apa yang dilakukan oleh istrinya Lut alaihissalam? Ketawanya gak usah kenceng-kenceng gitu, ketahuan. Gitu. Pura-pura diem gitu. Tapi ketahuan juga, nahan kan gitu. Baik. Pengkhianatan istrinya Lut alaihissalam adalah kalau Lut kedatangan cowok ganteng, ada tamu datang ke rumahnya, ikut bangun pura-pura masak, bakar kayu bakar di dapurnya supaya tetangga tahu lewat asap yang keluar rumah itu. Itulah pengkhianatan istrinya Lut itu. Sehingga mengabarkan lewat tungkunya itu, no dapat ada cowok no gitu. Itu istri, pengkhianatan istrinya Lut alaihissalam. Di situ wilayahnya. Ibu-ibu di sini soleh-solehalah semuanya lah ya. Gitu. Mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga amanah itu. Jadi bukan domain Nuh memberikan hidayah. Bukan domain Lut alaihissalam memberikan hidayah. Hidayah itu adalah domain siapa? Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kalau ditanya dari sisi sukses apa yang enggak, mungkin gagal mendakwahi pamannya sendiri kan? Iya, padahal Nabi Muhammad dipelihara oleh siapa setelah wafatnya kakek? Pamannya. Abdul Muttalib. Abu Talib. Bin Abdul Muttalib. Tapi masuk Islam gak paman Nabi? Jadi sukses gak Nabi Muhammad berdakwah? Nah, jadi peran Nabi dan Rasul sebagaimana juga para ulama dan penerusnya adalah tablighur risalah. Hanya penyampai risalah. Kadang berita gembira, kadang berbentuk peringatan. Nah, apa peringatan yang diberikan oleh Nuh alaihissalam kepada kaumnya adalah anibudullaha. Yaitu sembahlah olehmu Allah. Wattaquhu dan bertakwalah kepadanya. Wa atiuni dan taatlah kepadaku. Jadi sebutkan tiga peringatan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Satu, menyembahlah hanya kepada Allah. Kedua, naik tingkat, bertakwalah dalam bentuk implementasi. Kalau beribadah sifatnya sebuah keyakinan, believe, sampai kepada tingkat pelaksanaan ibadah-ibadah mahdhah atau dogmatis, maka takwa mungkin wilayahnya sudah wilayah implementasi kehidupan keseharian. Wattaquhu. Dan supaya kalian gampang beribadah kepada Allah, supaya mudah bertakwa kepadanya, wa atiuni, ikut aku, taat aku. Inilah fungsi kenabian itu. Nah masalahnya kita-kita ini, kalau fashion nabinya siapa? Kalau fashion nabinya Rasulullah atau ganti? Louis Vuitton misalnya nabinya. Siapa lagi? Ives, siapa? Iya, macam-macam lah. Ini siapa nabi fashion? Kalau kuliner siapa nabinya? ganti lagi. Ya. Terus kalau health, siapa nabinya? Ini saya wilayah-wilayah lifestyle. Lifestyle kita ini ya ganti-ganti nabinya. Sampai kepada yang paling fundamental. Kalau berekonomi, pada ini nabinya siapa? Adam Smith. Kasihan deh lo. Sosial siapa nabinya? Pakar sosiologi dunia. Atau bidang psikologi siapa nabinya? Tergantung aliran apa, behaviorism atau yang lain. Gonta-ganti nabi. Jadi yang disebut dengan wattaquhu wa ati'uni, agar kita bisa menjadi hamba yang benar dalam beribadah kepada Allah, baik di tingkat belief, keyakinan, al-yaqin, maupun di tingkat menjalankan ibadah. Katakan, kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'budu, wa la ana abidum ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud. Yang dua ini, yang agak berbolak-balik belibet ini. Wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abadtum. Kesimpulannya, kami tidak akan mau menyembah objek yang kamu sembah. Dan kami juga tidak akan pernah mau menyembah dengan cara, dengan metode yang kamu pakai. Ya objeknya, yang metodenya kami gak mau sama-sama kamu. Bahwa kemudian kami berbeda, al-ghurbah, kami dituduh aneh buat kamu, it's me. Ini gue. Gitu. Ini fashion gue. Ini lifestyle gue. Berdasarkan wa'atiyaun. Taat kepada sang Rasul itu. Begini jalan takwa gue. Gitu. Jadi penting gak ikut Nabi itu? Penting gak? Penting. Tapi coba lihat sekarang gaya hidup kita. Bangun tidur ikut Nabi gak? Minimal kan doa dulu. Ya. Doanya apa? Alhamdulillahi alladzi at'amana wa saqana. Salah ya. Jadi doa apa itu? Karena saya lihat banyak yang gak ketawa juga, berarti gak berdoa dia bangun tidurnya. Ya, kalau mau tidur apa doanya? Allahumma jannibna syaitan. Hah? Belum ya itu ya? Itu jam berapa doa itu bacanya? Bapak-bapak saking kepengennya lupa gitu. Bismikallahumma jannibna syaitan. Itu kan gak paham, ketawanya gede. Dia modalnya bismillah doang. Jadi harusnya kan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, lifestyle-nya itu. Disinilah pentingnya membaca kisah-kisah kehidupan para nabi. Jadi sebetulnya kisah nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran, termasuk kisah Nuh ini, adalah memudahkan logika kita sampai kepada aplikasi kita dalam praktik beribadah, bertakwa dalam bentuk taat kepada nabi dan rasul. Nah, tetapi yang menarik adalah objektifnya. Jadi tujuan dakwah Nuh alaihissalam di level basic itu apa sebetulnya? Ini saya bantu tadaburnya. Saya bantu angle-nya. Ternyata tujuan dakwah Nuh alaihissalam dengan tiga metode di atas, objektifnya adalah, objektif itu apa ya? Tujuannya adalah, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu. Dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Tidak langsung disiksa hari ini. Diberi kesempatan kepada kamu untuk bertobat. Dan kepada mereka yang zalim tidak mau berhenti, sengaja nanti akan ada jadwal siksaannya. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. In kuntum ta'lamun, jika kamu sudah tahu ilmunya berdasarkan informasi ilahiyah. Nah, sampai di sini kita baca sekilas dulu tafsir Jalalainnya. Inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh. Ila qaumihi, kepada kaumnya. Dengan memerintahkan an anzir, berilah peringatan. Dengan memperingatkan kaumaka, kepada kaummu. Min qabli, sebelum. Ayatiyahum, datang kepada mereka. Jika mereka tetap tidak mau beriman, akan datang kepada mereka azabun alim, azab yang pedih, siksaan yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Qala ya qaumi, Nuh berkata, wahai kaumku. Kaum ini nanti detail-detailnya kita akan tadaburi. Ini lebih dari satu, jadi satu kaum. Kadang seseorang bisa disebut juga sebagai kaum. Tapi di sini Nuh menyerukan kepada kaum yang banyak. Inni lakum nadhirun, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Nadhir, mubin, yang menjelaskan kepada kalian. Jelas peringatannya, bahkan dilengkapi dengan skill-skillnya. An, yaitu hendaklah, artinya aku perintahkan kepada kalian hendaknya. U'budullaha, kalian menyembah Allah. Kita lihat tafsir dengan sunnah terkait dengan ini. An Qatadah taqawluhu an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Qala arsalallahu al-mursalina bi an yu'bad Allah wahdah, wa an tuttaqa maharimuhu wa an yuta'a amruhu. Dari Qatadah, mengenai firman Allah yang artinya sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Dia menjelaskan begini, maknanya adalah Allah telah mengutus para utusan agar hanya Allah saja yang berhak disembah, yang pantas disembah. Larangan-larangannya harus dijauhi, dan juga perintah-perintahnya harus ditaati. Ini maksud tiga metode di atas. Anek buduhu, anek budullaha wattaquhu wa ati'uni. Sembahlah, takwalah, dan taatlah kepadaku. Bertakwalah, wattaquhu, bertakwalah kalian kepadanya. Wa ati'uni, dan taatlah kepadaku. Yaghfir lakum min dunubikum, niscaya Allah akan mengampunkan sebagian dosa-dosa kalian. Huruf min di sini dapat dianggap sebagai huruf zaidah, huruf tambahan. Karena sesungguhnya Islam itu mengampuni semua dosa yang terjadi sebelumnya, yakni semua dosa kalian. Sebagaimana dapat pula dianggap sebagai min yang mengandung makna sebagian. Jadi min bisa berarti tambahan, bisa berarti maksudnya adalah sebagian. Hal ini karena mengecualikan hak-hak yang bersangkutan dengan orang lain. Saya yakin belum paham. Ya. Yaghfir lakum min, niscaya Allah akan mengampunkan dari dosa-dosa kalian, atau bisa juga sebagian dari dosa-dosa kalian. Saya ulangi ya. Min ini bisa bermakna dua. Bermakna zaidah, kalau bermakna sebagai min tambahan, Allah akan mengampunkan dari dosa-dosa kalian. Min ini dari dosa kalian. Kalau sebagai bermakna sebagian, Allah akan mengampunkan sebagian daripada dosa-dosa kalian. Bedanya apa? Kalau min bisa mengampunkan seluruhnya, seluruh dosa kalian, sebelum nyawa kalian berada di tenggorokan, bisa diampunkan semuanya. Hatta dosa syirik pun bisa diampunkan. Itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum nyawa berada di tenggorokan, semua dosa bisa diampunkan. Itu min yang pertama. Min yang kedua bermakna sebagian. Akan Allah ampunkan sebagian dosa-dosa kalian, kecuali dosa yang terkait dengan hak orang lain. Utang piutang misalnya. Masalah kezaliman dalam kewarisan Islam misalnya. Masalah apa misalnya yang belum kamu bayar tentang zakat, fidyah, ya, terkait dengan hak-hak orang lain. Itu belum bisa diampuni sepenuhnya. Kamu harus bayar hak orang lain. Ini dua makna min. Yaghfir lakum dzunubakum. Min dzunubikum maksud saya. Wa yuakhirkum, dan menangguhkan kalian tanpa diazab. Akibat dosa kalian hari ini, seandainya Allah mau adil-adilan versi kita, kira-kira ada yang tersisa enggak manusia di muka bumi ini? Kamu berbuat baik, nih kasih pahala. Kamu berbuat salah, siksa. Ada yang tersisa enggak? Ada yang tersisa enggak? Enggak. Ila ajalin musamma, sampai kepada waktu yang ditentukan, yaitu ajal kematiannya. Jadi ada orang yang ditangguhkan azabnya sampai mati, nanti di akhirat akan pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta mereka yang di dunia enggak bisa diazab karena untouchable gitu ya. Kan ada kan orang-orang yang kuat berpengaruh. Padahal kejahatan dilakukan begitu besar, tapi kalau orang ini dihukum nanti akan membawa masalah besar. Di dunia dia aman, tapi di akhirat lolos gak? Enggak. Ada orang korupsi besar-besaran, pas mau dihukum, bunuh diri, selesai gitu. Emang bisa selesai di dunia? Tidak. Di kuburan pun bisa kena itu. Inna ajalallah, sesungguhnya ketetapan Allah yang memutuskan untuk mengazab kalian jika kalian tidak beriman kepadanya, idza jaa la yuakhir, apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Di dunia saja, di dunia saja. Saya baru tadi di jalan mendengar informasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat seperjuangan saya almarhum Ustadz Sofyan Saha yang usianya jauh lebih muda dari saya, berarti sudah tua ya. Yang harusnya lebih berhak mati duluan, ternyata dia yang meninggal duluan di Medan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Di sebuah rumah sakit di Binjai. Kalau sudah datang waktunya, dia datang pas kamu lagi senam. Padahal niat kamu senam supaya apa? Supaya sehat dan panjang umur. Datangnya justru pas lagi kamu senam. Hati-hati kalau lagi senam. Iya, bapak-bapak matinya di lapangan tenis. Padahal itu hari olahraga dia, disiplin. Supaya panjang umur. Lu cuma bisa ini matinya pas lagi gini, panjang umurnya, panjang plit selesai. Iya, ini kejadian teman seangkatannya ulang tahun, datang karena menghargai temannya dan mendoakan supaya temannya panjang umur, didoain pakai nyanyi, tit selesai di situ. Ada lagi mengawal jenazah, yang ngawal mati duluan sampai duluan di kuburan, yang dikawal masih kena macet. masih harus proses lagi. Itu di dunia. Gimana di akhirat? Wah, itu sudah domain Allah sepenuhnya. Lau kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui atau seandainya kalian mengetahui hal tersebut, niscaya kalian akan beriman kepadanya. Jadi kata-kata seandainya ini juga mengisyaratkan ada yang berusaha memahami, ada yang tidak mau memahami. Ya, itu adalah hak masing-masing. Baik. Saya ingin menambahkan keterangan an mujahid fi qawlihi ila ajalin musamma qala ma qad khatta minal ajal fa idza jaa ajalullahi la yuakhkhar. Dari Mujahid dia berkata, maksud dari firman Allah ila ajalin musamma adalah hal-hal yang sudah digariskan ajalnya, dan jika sudah datang ajalnya maka tidak akan ditunda-tunda lagi, tidak akan ada yang bisa menundanya. Baik, sampai di sini. Sekarang kita coba baca kisah. Saya ambil dari kitab Mukhtasar Ibnu Katsir, dari kitab Mukhtasar Bidayah wan Nihayah, tapi terjemahan bahasa Indonesianya. Cerita Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam diutus karena berhala-berhala dan tagut-tagut menjadi sesembahan. Manusia berada dalam kesesatan dan kekafiran. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi para hambanya. Dia adalah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Ya, kanan nasu ummata wahidah, faba'athallahu nabiyyin. Manusia itu awalnya satu, tapi kemudian dengan berbagai maksiat yang mereka lakukan, sampai pada puncaknya mereka melakukan kemusyrikan. Dari zaman Adam alaihissalam sudah ada maksiat, misalnya kisah Qabil dan Habil, sampai keturunannya Idris alaihissalam. Idris itu dikabarkan generasi keenamnya Adam alaihissalam. Jadi 6 generasi Adam masih hidup berjumpa dengan Idris alaihissalam. Manusia sudah banyak yang melakukan dosa. Ya. Konon keturunannya yang ganteng laki-lakinya dan cantik jelek laki-lakinya tapi cantik perempuannya. Kemudian ini kembarannya ini ya, kembarannya anak Adam. Yang jelek laki-lakinya tapi cantik perempuannya. Ini Qabil. Ya. Kemudian yang ganteng lelakinya tapi jelek perempuannya. Kira-kira gitu. Ini si Habil kira-kira. Ibu-ibu kalau disuruh milih nih. Enggak usah bercanda dulu deh, nanti aja. Tadinya saya mau bercanda dulu. Tapi waktunya tinggal sedikit. Hah? Nanti di akhir aja bercandanya. Nah, konon menurut tarikh Ibnu Khaldun, bapak sosiologi Islam dunia, bahwa keturunan yang lelakinya ganteng itu tinggalnya di bukit. Sementara berarti ini keturunan siapa? Habil ya. Keturunan yang perempuannya cantik itu di lereng bukit. Ini kisahnya nih. Qabil dan Habil. Kemaksiatan pertama yang dilakukan manusia di muka bumi sebelum kisah Nuh alaihissalam, dan bentuk kemaksiatan pertama yang sukses dilakukan oleh iblis di muka bumi adalah musik dan penyanyi perempuan cantiknya. Ini menurut Ibnu Khaldun, bapak sosiologis muslim dunia. Jadi iblis menyerupai manusia pemain musik yang bisa melatih perempuan-perempuan cantik menjadi penyanyi, yang membuat laki-laki ganteng dari gunung turun ke bawah karena perempuannya kurang cantik. Gitu. Itulah kemaksiatan pertama di muka bumi. Apa bentuknya? Musik berikut penyanyi perempuan cantiknya itu. Itulah sukses pertama iblis menyebarkan maksiat secara masif di muka bumi. Ini jangan marah sama gue ya. Terutama yang mantan-mantan ini. Mantan-mantan penari organ tunggal misalnya. Enggak ada di sini ya. Yang ada pemain Mozart gitu ya. Ayo siapa yang kursus klasik tuh. Musik yang disukai sama jin tuh gitu. Anaknya dikursusin lagi mahal-mahal ya. Ya diantar jemput lagi. Padahal ngajinya gak beres. Karena ngerasanya keren aja kalau sudah main gitu. Sambil palanya kayak wayang gitu. Ya saya tidak melarang musik, tapi saya mau kasih informasi. Bahwa kesuksesan pertama iblis menyebarkan maksiat secara masif ada lewat musik. Setelah itu mereka minuman keras. Terjadilah perzinahan dan terjadilah pembunuhan di muka bumi. Dan pintunya lewat mana? Musik. Sebab susah tiba-tiba orang mabuk, enggak gitu kan. Biasanya setan itu menghiasi pikirannya dulu. Lewat musik dulu, sehingga dia masuk kepada wilayah namanya lagun. Lagu dalam bahasa Indonesia kemungkinan berasal dari lagun. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lagun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dalam bentuk fisik dan permainan dalam bentuk non-fisik di hati, lagun itu. La'ibun wa lahun. Main bola, la'abul qurah. Tapi kalau permainan perasaan, inilah lagun namanya. Atau lahun. Lagun itu bisa juga perkataan yang sia-sia. Coba aja, judul lagu dari zaman old sampai zaman now, mungkin persentase lagu tentang syahwat dan cinta mayoritas kan? Cinta, rindu, apalagi mimpi, macam-macam. Nah, itu aja kata-kata. Cuma digonta-ganti dari dulu. Betul gak? Sama beda-beda penyanyi aja. Judul lagunya maya. Cinta, rindu, apalagi mabuk, gila, sinting, dan seterusnya ya. Cuma beda-beda penyanyi aja. Sama beda-beda musik. Judulnya mah ya dia-dia juga kan. Walaupun judulnya bukan love, larinya ya ke situ juga. Nah, puncak kesesatan manusia sehingga mendesak diturunkannya seorang rasul adalah ketika manusia sudah melakukan kemusyrikan. Nah, di zaman Nuh baru ada namanya dosa syirik itu. Sebelum Nuh alaihissalam tidak ada dosa syirik. Maksiat yang manusia lakukan. Mendesaklah diturunkan seorang rasul. Nah sekarang, ada dua sudut pandang. Kenapa sih harus ada rasul di muka bumi? Dari sudut pandang Tuhan, kalau kita mau bertanya empatik, apa sih maunya Tuhan? Gitu ya. Kenapa harus mengirim seorang rasul kira-kira? Dari sekian banyak gambaran-gambaran yang mungkin benar, saya akan coba kaitkan dengan sudut pandang manusia. Apa pentingnya seorang rasul bagi manusia? Begini. Allah menginginkan manusia, bumi ini kiamat pada waktu yang Allah tentukan. Tapi karena alam ini sifatnya hanya merespon perilaku manusia sebagai khalifah, manusia bisa mempercepat kiamat dengan perbuatannya. Sehingga kalau manusia ini dibiarkan, ini kiamat lebih cepat ini. Laula daf'ullahi an-nasa ba'dhum 'ala ba'd Kalau Allah tidak menekan satu manusia supaya tidak menghancurkan manusia lain, ini sudah perang nuklir di dunia ini, udah mati semua kita ini. Kalau bukan Allah yang menekan itu, betul gak? Udah mati semua manusia ini di muka bumi dengan teknologi saat ini. Nah, untuk itu, apa sih maunya Allah mengutus seorang rasul di muka bumi ini? Mendesak diturunkannya seorang rasul terkait dengan fenomena alam adalah agar dunia kiamat pada waktunya, jangan sekarang, karena Allah yang menentukan. Diutuslah seorang rasul agar cara hidup mereka lurus, benar. Ini dari kacamata ini dulu lah, empiris dulu lah, logika dulu. Tentu ada maksud-maksud lain diutusnya seorang rasul, dan cukup banyak untuk itu. Sehingga agar manusia ini jadi orang benar dalam menjalani hidup, menjadi orang yang menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, supaya dunia ini gak cepat kiamat dan hidup mereka juga bahagia, hidup mereka selamat, diutuslah seorang rasul. Jadi penting gak rasul itu? Nah, masalahnya Anda ini sering sekolahin anak ke rasul atau ke sekolahan yang gak ada rasulnya? Halo? Banyakin sekolahin ke anak, kursusin anak yang mempelajari aturan rasul atau bukan aturan rasul? Inilah. Jangan marah kalau anak itu gak disiplin di rumah, gak taat sama orang tuanya. Karena Anda mengandalkan sekolah dan kampus. Kampus itu mengajarkan anak disiplin kepada sekolahannya, disiplin kepada kampusnya itu. Kalaupun ada mengajarkan ketaatan kepada kedua orang tua pun, jangan sampai mengalahkan sekolah dan kampusnya. Jadi jangan tersinggung kalau anak itu lebih disiplin sama sekolahannya dan tidak birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Salah sendiri, salah mendidik anak. Dan jangan salahkan anak kalau mereka malas baca Quran, malas ibadah, apalagi menghafal, boro-boro, mimpi aja enggak. Karena kamu orang tuanya yang sejak kecil menjejali dia, bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan bertakwa kepada Allah, bukan taat kepada Rasul. Sekolah, sekolah, sekolah, kerja, kerja, kerja, kerja, karir, karir, karir. Ujungnya apa? Duit, duit, duit, duit, materi, materi, materi, kemudian baru tua sadar kayak gini. Baru curhat, Ustaz suami saya begini. Nah lu dulu milih dia niatnya apa? Lu kawin dulu niatnya apa? Ya gak tahu sih, sebab waktu dia waktu reuni itu main gitarnya asik banget. Dia sambil main piano nyanyi lagi, itulah saya tertarik, makan tuh piano. Mau begitu juga anak lo nanti? Hah? Enggak kan? Nah, anibudullaha wattaquhu wa ati'uni. Jadi dari awal itulah kisah para nabi dan rasul. Ketika Allah mengutus Nuh alaihissalam, ia berseru kepada seluruh manusia untuk menghususkan penyembahan hanya kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Menyeru manusia agar tidak menyembah selainnya dengan menyembah patung, berhala, atau taghut. Jadi begini, sesembahan manusia itu banyak kalau kita kategorisasi. Ya, begini, begini, begini. Ada yang menganut animisme dan dinamisme, iya. Apa bedanya animisme sama dinamisme? Hah? Bukan. Animisme itu yang kelihatan atau enggak kelihatan? Kalau dinamisme? Enggak kelihatan. Lihat. Ada yang percaya pada benda yang memiliki kekuatan, itu animisme kalau tidak salah. Ya? Ya, pohon besar, sumur tua, batu, gunung, sampai ke patung yang dia pahat sendiri, gitu kan? Sehingga manusia berbondong-bondong ke Gunung Kawi misalnya. Sampai sekarang masih ramai gak Gunung Kawi itu? Yang kedua adalah percaya pada kekuatan roh. Ini dinamisme. Dia percaya pada satu roh yang memberikan kekuatan sehingga dia menyembah, bisa bentuknya ini cincin ini ada isinya. Ya. Ada rohnya, gelang ini ada isinya, kalung ini ada isinya, isim-isim yang ada kertas atau selampe atau kain berwarna ini yang kemudian sudah ditulis rajah, kemudian disimpan dan ini bisa mendatangkan pesugihan, kaya raya atau peletisasi. Ya, dia meyakini kalau benda ini dibawa pokoknya dia kebal. Itu percaya pada roh. Sehingga Ibrahim alaihissalam pernah menegur kaumnya. Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun. Wei. Ini kalian apa-apaan pada itikaf dengan perasaan keyakinan kalian sendiri di depan patung-patung ini? Kata Buya Hamka, itu orang-orang yang lagi menyembah ke depan patung, mempersembahkan berbagai macam sesajen. Ini orang mikir apa enggak sih? Seandainya terjadi gempa di tempat ibadah dia, apakah si Tuhan yang dia sembah itu bisa keluar dari rentuhan gedung kalau enggak digendong nih dia sebagai patung? Iya kan? Ini para penyembah-penyembah patung ini aneh. Itu patungnya waktu masih di toko enggak ada rohnya. Ada yang nungging posisinya. Ya. Ada yang somplak kupingnya. Entar setelah ditaruh di tempat tertentu dikasih bunga-bungahan. Ya, ditaruh posisi keramat baru seakan-akan bernyawa nih Tuhan. Jadi sebetulnya siapa yang ngasih nyawa sama si Tuhan yang satu ini? Itu animisme dan dinamis ya. Ada juga tagut. Apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah. Misalnya apa? Jabatan. Waduh. Ini penyembah bintang di pundak. Kan ada penyembah bintang di langit. Ada penyembah bintang di... Itu kasihan banget. Makanya saya bangga dengan seorang Kapolda yang beredar videonya. Menjaga hablum minallah, untuk menjaga hubungan dia dengan Allah, kalaupun saya harus kehilangan jabatan, kalaupun saya harus kehilangan pangkat, peduli amat. Karena saya sering ninggalin rapat pas azan. Sebab ini komitmen saya membangun hablun minallah. Gitu kan? Dia gak takut dengan apapun. Karena dia bukan penyembah bintang. Saya kadang-kadang di lapangan menghadapi manusia-manusia model ini. Hanya gara-gara takut dimutasi. Takut jatuh bintangnya, pangkatnya, jabatannya. Itu togut semua. Sehingga agamanya kalah, Tuhannya kalah sama pangkat, jabatan, proyek, apalagi. Jadi yang punya suami sering dikirimin parcel, tiba-tiba dikasih hadiah transfer, suamimu ini sebetulnya dikasih sama nih orang terkait sama jabatannya apa enggak? Orang datang ke sumur tua memberikan sesajen kan dua alasannya. Kalau enggak syukuran, selamatan, gitu kan? Iya, Pak, iya. Coba deh, Anda bikin acara, seremoni yang berbau spiritual itu pasti dua. Ini syukuran atau selamatan nih? Iya. Yang syukuran mungkin anaknya sembuh setelah minum air sumur tua, sembuh penyakitnya. Kasihlah sesajen ke sumur tua. Padahal anaknya yang kena demam minum air sumur tua itu gara-gara akar pohon kina sampai ke sumur tua itu, sehingga dia mengandung kimia yang bisa menyembuhkan anaknya. Gara-gara bodoh, jahil, ia kasih sesajen, gak ngerti bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara syukuran yang benar. Dia ikut kaumnya, ini Tarsan Kota yang saya sebut tadi. Banyak akhirnya perilaku-perilaku orang bisnis dengan pejabat terjadi persekongkolan. Karenanya bisnis-bisnis infrastruktur di Indonesia ini kelihatannya lewat tender-tender yang profesional dan bersih, sebetulnya aturan mainnya yang diatur ulang, dilanggar. Hari gini orang bisnis di Tanah Abang kasihan bisnisnya. Uang gak berseri itu di politik hari ini. Penyebab inflasi saat ini, uang-uang yang beredar di politik. Dia gak pakai transfer cash uangnya itu. Ini barang haram lagi banyak sekarang. Ini semua togut-togut yang dicintai, yang ditakuti, diharapkan, dipasrahkan, melebihi Allah. Inilah namanya apa? Togut, jelas? Togut itu semua yang disembah selain Allah dalam bentuk apa? Cinta, takut, harap, dan pasrah, itu togut namanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari di sekeliling kita, sholat, tapi yang disembah? Togut. Kalau dulu pagi beriman, sore kafir lagi, sekarang enggak. Barusan jam 9 beriman, jam 10 kafir lagi. Jam 11 tobat lagi, 11.30 kambuh lagi. Disinilah pentingnya kita duduk di sini untuk memantapkan keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ketika Nuh, ketika Allah mengutus Nuh alaihi salam, ya, saya sudah baca, agar mereka jangan menyembah patung, berhala dan tagut. Mereka harus mengakui keesaan Allah dan tidak ada tuhan selainnya. Wa qalu, mereka lalu menjawab ketika didakwahi, apa refleks kaum Nuh? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasran. Dan mereka berkata, hai kaumku, kata petinggi-petinggi kaum ini, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu. Jadi banyak sekali tuhan yang mereka sembah, baik dalam bentuk patung animisme maupun berhala dinamisme, bahkan tagut-tagut dalam kehidupan keseharian. Bahkan lebih tegas lagi mereka katakan, jangan tinggalkan tuhan favorit yang nampak. Siapa? Tuhan Wad, Tuhan Suwa, Tuhan Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Dan sesembahan kaum Nuh itu berlangsung sampai kepada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab Quraisy itu menyembah ini semua. Selain Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Itu nama-nama tuhan sesembahan mereka. Dari Ibnu Abbas ia berkata, nama-nama itu yang Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr ini adalah nama orang-orang saleh dari kalangan kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, setan memberikan intuisi kepada kaumnya agar berkumpul di majelis-majelis tempat para ulama itu yang sering mengadakan perkumpulan dengan memasang berhala-berhala berupa gambar mereka. Awalnya ini ulama yang dikagumi, dipasang fotonya, gitu kan ya? Iya. Saya punya keluarga orang kaya itu punya ruang iktikaf sendiri. Dia kalau masuk ruang iktikaf itu, dia sebut barangkali namanya bukan semedi, istilah sekarang semedi itu apa? Meditasi. Ya. Dia duduk pakai jubah seperti wali seragamnya. Dan di depan di ruang kamar yang kira-kira 6x8 meter itu, ruang ber-AC itu, ada foto besar seorang wali dari tarekat yang dia ikuti. Dia pegang tasbih sambil melihat wajah sang wali di sebuah poster besar yang dia pasang sendiri di dalam kamarnya. Dan di luar kamar itu dia punya lemari koleksi cincin, keris, golok, tombak. Yang kalau dia lagi berzikir, kadang-kadang datang di depan matanya tuh, tek jatuh tuh cincin. Dan dia bangga karena tulisannya ada lafadz Allahnya. Jatuh di depan, di atas genteng tempat dia bermeditasi itu, ketika dia naik ada keris, ada tulisan kayak Arab-Arabnya. Padahal gak tahu Arab apaan yang tulisannya itu isinya, dia juga gak bisa baca. Akhirnya ketika duduk hari ini tidak dapat cincin, tidak dapat golok, tidak dapat tombak, tidak dapat keris. Yang ada adalah bau harum. Diperintahkan, dibisikkan oleh jinnya, beli minyak harum pada seseorang yang harganya per botol 35 juta. Dan ukurannya cuma sekian mili kecilnya. Sebab kalau kamu pakai itu, kamu akan didatangi orang-orang dan kamu punya karisma yang luar biasa. Dia pakai, betul. Ternyata minyak wangi ini yang disukai oleh jin. Jin yang bisa membuat orang-orang yang dia inginkan itu datang kepada dia. Kagumlah dia saat itu. Dia hanya menyebut nama seorang pejabat dan mengoleskan minyak wangi ini, datang orang itu ke rumahnya. Jin yang ngerjain dia. Dan pejabat ini rupanya kurang ibadah juga kali. Yang kagum-kagum mana macam-macam. Wallahu a'lam bissawab, itu terjadi pada manusia. Mereka menamakan berhala-berhala dengan nama orang-orang saleh tersebut. Dicocok-cocokinlah, ya. Kira-kira patung wajahnya Gajah Mada tuh kayak gimana ya? Ya, wajah siapa lagi misalnya? Ya, saya nggak tega menyebut nama pahlawan-pahlawan kita gitu kan, yang dijadi-jadiin patung gitu. Itu lama-lama disembah. Mereka menamakan berhala-berhala itu dengan nama orang-orang saleh tersebut. Mereka lakukan hal-hal itu tetapi mereka tidak melakukan penyembahan kepada berhala-berhala yang telah mereka pasang. Melainkan setelah mereka meninggal dunia, ilmu mereka lenyap dan mereka pun disembah. Saya suka bercanda dulu sama sopir taksi di mana tuh ada patung yang nutupi kemaluan bagian depannya bundaran di Al-Azhar ya. Hah? Yang bokongnya kelihatan hitam. Pas lampu merah di situ kan, saya bilang sopir taksi, "Mas cepet jalan, Mas. Pak lagi lampu merah, bisa jalan cepet enggak?" "Bapak kenapa sih?" Saya bercanda. "Saya takut kalau sarung itu jatuh. Angin berhenti menghembus, Mas. Belakangnya hitam gitu banget, gimana kalau jatuh bagian depannya, Mas?" gitu. Lagi pikiran saya tuh, siapa juga sih yang bikin patung dan ini maunya siapa sih? Ya, apa enggak ada patung lain yang lebih beradab agar sesuai dengan Pancasila kemanusiaan yang adil dan... Tapi bagi mereka itulah beradab, itulah asalnya ustadz aja yang otaknya kotor. Udah, kita yang salah. Ini karena nabinya bukan Muhammad SAW. Mungkin Michelangelo. Bagi mereka menggambar telanjang, berpatung telanjang itu adalah ekspresi kesucian. Gila deh gue sudah. Seperti lagunya Ebit, "Kita mesti telanjang gitu. Dan benar-benar bersih." Udah, jadi gambarnya telanjang itu ekspresi apa? Bersih, bahwa Tuhan melihat diri kita sebenarnya. Udah gila deh semua. Siapa yang sinting di sini kira-kira? Ustadz, pakaian seksi seperti ini ibadah karena membahagiakan orang lain. Kalau ada laki-laki berbahagia melihat pakaian saya, kan saya berpahala membahagiakan orang lain. Ya udah terusin deh kalau kayak gitu. Ya. Ustadz aja yang kotor otaknya. Kenapa sih melihat tubuh perempuan selalu terangsang? Apa konotasinya selalu seksual? Cobalah Ustadz berpikir seni. Iya. Sehingga bapak-bapak ini pulang umroh, pulang haji, koleksi foto dan patung payudara di kamar khususnya. Dan dia tidak risih dengan itu semua. Karena ini adalah keindahan yang diciptakan Tuhan. Iya. Siapa yang gila di sini kira-kira? Hah? Yang di sini. Lu aja otaknya kotor kata dia. Dia bersih. Punya nilai estetika yang tinggi di otaknya. Kecuali ibu-ibu di sini aja yang jorok-jorok bawaannya. Di Bali saya punya jamaah. Pernah diajak ke restorannya, fotonya itu karena dia LGBT, homo. Itu kelamin-kelamin cowok tuh gambar-gambarnya di restoran. Sebelum dia ketemu saya baik-baik. Oke, saya duduk di situ geli enggak geli dia duduk. Iya. Tapi ini orang karena perpaduan cowok sama cewek dalam dirinya menjadi satu. Selera ceweknya kuat, tenaga cowoknya kuat, enggak bisa dikalahin sama restoran lain. Enak makanannya, banyak bule yang datang, Pak Le jarang ke situ. Tapi alhamdulillah sekarang dia jual restorannya. Dia jujur sama saya, Ustadz, saya harus berjuang. Untung dia enggak suka sama saya repot kalau tiba-tiba suka kan. Bukan dia yang masalah, saya takutnya suka juga kan masalah juga. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kan menular gitu-gituan. Makanya jangan salah gaul nih. Ibu-ibu kan sering peluk-pelukan sama banci pada tuh. Menular loh sama banci loh. Ada gak yang banci-banci bergaul tuh sama ibu-ibu? Ada. Hah? Dulu iya. Hati-hati nular loh. Namun Nuh alaihissalam menyuruh mereka dengan segala cara, siang dan malam, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dengan iming-iming dan ancaman. Namun semua cara itu tidak membuahkan kesuksesan. Kebanyakan dari mereka berlanjut dalam kesesatan dan menyembah berhala serta patung-patung. Mereka bersikap memusuhi Nuh, menganggapnya sepele dan mengancam para pengikut Nuh dengan pengusiran serta siksaan yang luar biasa. Sepanjang zaman terus terjadi permusuhan antara Nuh dengan kaumnya sebagaimana difirmankan oleh Allah, fala bisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Bayangkan generasi demi generasi Nuh hidup bersama mereka, enggak berubah-ubah. Mereka akhirnya ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Udah enggak pantas lagi hidup di muka bumi, harus diganti dengan makhluk yang baru. Dalam masa sangat panjang itu sangat sedikit orang yang beriman kepada Nuh. Setiap generasi mulai punah. Maka memberikan wasiat kepada generasi berikutnya untuk tidak beriman kepada Nuh agar terus menyerang dan memusuhinya. Jadi generasi demi generasi saling mewariskan doktrin permusuhan terhadap Nuh. Ini Indonesia saat ini udah luar biasa sudah. Narkoba yang masuk ini udah ratusan ton. Ini sudah perang candu ke Indonesia ini. Kita butuh pemimpin yang berani perang kepada para pemasok. Yang berani berkorban demi generasi-generasi ini. Sebab generasi ini sudah saling mewarisi untuk membenci kebenaran. Apalagi kalau sinyalirnya jelas dari PPATK atau lembaga negara. bahwa ternyata uang narkoba sudah masuk ke politik. Politisi yang menggunakan uang narkoba ini pantas untuk dihukum mati. Ini berbahaya. Partai yang sudah menggunakan uang narkoba ini pantas untuk dibunuh siapapun pemilik pemimpinnya, karena dia sudah membahayakan negeri ini. Begitu juga yang membenarkan LGBT, homoseksual, yang membenarkan ini semua pantas untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut partai yang mengusungnya. Sebab ini doktrinnya dari generasi ke generasi ke generasi selalu mewariskan permusuhan kepada kebaikan, kepada kebenaran. Dan ini tidak bisa ditawar. Ya. Sekarang saya tanya sama Anda. Ngomong kayak begini berisiko enggak? Sekarang mau pilih yang mana? Menyatakan kebenaran atau membenarkan kenyataan? Di masjid lu berani ngomong kayak gitu. Ntar di luar balik kepada lakinya ngomong gimana? Menyatakan kebenaran atau membenarkan kenyataan? Coba berani ngomong sama partainya kayak begitu. Apa jadinya? PAW. Turun dari ketua fraksi. Ini terjadinya di negeri antah berantah. Untung kita punya kitab suci. Untung kita punya nabi dan rasul. Untung kita mendengarkan kisah-kisah para nabi. Sehingga kita bisa konsisten terhadap kebenaran. Udah jam 12 lewat 5 ya. Cukuplah. Sampai hari ini alhamdulillah saya bisa bertahan. Saya diare berat dari jam 3 subuh tadi. Jadi sampai sekarang belum berani masukin apa-apa kecuali air minum sedikit. Ini udah mulai keringat dingin, mudah-mudahan Allah mampukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.